bisa turu, tak bisa meripatku. Esok aku kutu kembang tugasku. Di sana lan pecoku pindah ke kewajibanku. Piye mane wes dadi janjiku. Panyuwunku sing ati-ati sliramu bisa njaga martabat lan anakmu. Aku mung manungsa lumrah ana ning pasrah ning Gusti. Tulamu dadi pengiringku. Negara.